Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله إن شاء الله di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir atau doa-doa yang kita baca di pagi hari dan di sore hari. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sebagian syarah dari zikir Allahumma fatiras samawati wal ar ila akhirih. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan dan masih menjelaskan syarah dari zikir tersebut. Yang berikutnya syarah kalimat a'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu. Min syarri nafsi, dari kejelekan diriku atau jiwaku. Apakah jiwa memiliki kejelekan? Syekh Utsaimin beliau menjelaskan di dalam kitabnya Syarah Usul Al-Usul min Ilmi Al-Usul, beliau mensyarah menjelaskan ketika pada kalimat wa na'udzu billah min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri kami. Beliau berkata, al-audu maknahu al-i'tisam billahi azza wa jalla. Al-aud, perlindungan di sini maknanya adalah berpegang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu maknanya a'tasimu billahi min syururi anfusina, aku berpegang teguh kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa kami. Wa hal li anfusina syururun, apakah pada jiwa-jiwa kita ada kejelekan? Beliau mengatakan na'am, ya. Kemudian beliau membawakan ayat wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak bisa berlepas dari jiwa atau dari hawa nafsuku. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu ini selalu memerintahkan kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Utsaimin wa syururun nafsi, dan kejelekan jiwa atau nafsu taduru ala amrayni, itu berkisar pada dua perkara. Imma iz'ajun ila ma'siyatin, yang pertama itu bisa berupa dorongan, gejolak untuk melakukan maksiat. Wa imma tasbitun an ta'atin, dan kemungkinan kedua yaitu memperlambat untuk melakukan ketaatan. Ini hawa nafsu. Memerintahkan kepada kejelekan, intinya kembali kepada dua perkara. Perkara yang pertama adalah gejolak, dorongan untuk melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, sebalik dari itu, yaitu dorongan memperlambat ketaatan, menunda-nunda kebaikan, dan seterusnya. Kemudian wa syarri syaitan, disebutkan dalam zikir tersebut, wa syarri syaitan, dan kejelekan syaitan. Kalimat as-syaitan, as-syaitan itu berasal dari kata syaitana yastunu, yang artinya ba'uda anil haq, jauh dari kebenaran. Dan kalimat syaitana ini merupakan sifat, seperti halnya syaitan ini adalah sifat. Apa perbedaannya dengan iblis? Secara bahasa, iblis artinya, atau sebelumnya dari kata ablasa, yang artinya inqata'a, terputus. Yang dimaksud di sini adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan pertama dari sisi lughah, dari sisi bahasa. Kalau syaitan itu adalah sifat, artinya jauh dari al-haq, dari kebenaran. Sementara kalimat iblis itu terputus dari rahmat Allah. Adapun secara istilah syariat, syaitan ini adalah sifat. Sifat yang menempel pada makhluk, baik itu kepada jin atau kepada manusia atau bahkan kepada hewan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang anjing hitam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Ada sifat. Sementara iblis ini adalah nama dari makhluk. Iblis ini adalah nama dari makhluk, yang makhluk ini tercipta dari api. Dan dia termasuk jenisnya jin. Dan dianggap golongan dari malaikat. Hanya saja iblis ini diciptakan berbeda dengan malaikat yang lainnya. Karena iblis diciptakan dari api, sebagaimana kita ketahui. Nah, jadi iblis ini adalah sebuah makhluk, ya, makhluk yang memiliki nama iblis, dan dialah yang menentang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Adam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Aba. Ketika kami katakan kepada malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka mereka semua sujud kecuali iblis, dia menolak. Maka syaitan ini adalah sifat yang ada pada iblis, juga ada pada manusia, juga ada pada jin, dan juga pada yang lainnya. Makanya disebutkan di dalam sebagaimana disebutkan dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya setiap para nabi itu memiliki musuh dari setan-setan, baik setan manusia atau setan jin. Disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Dan begitu pula kami jadikan untuk setiap para nabi musuh dari syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Yang satu dengan yang lainnya membisikkan, saling memberikan dukungan. Baik itu antara setan manusia atau setan antara jin atau antara setan manusia dan jin, saling mewahyukan, saling membisikkan keburukan tentunya, makar untuk menjerumuskan manusia. Zukhrufal qawli ghurura, yang ucapan-ucapan tersebut indah, ucapan indah yang menipu. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh, andaikan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, mereka tidak akan bisa melakukannya. Fadharhum, biarkan mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka dustakan. Begitu juga di dalam surah yang sering kita baca, yaitu surah An-Nas, disebutkan kita berlindung kepada Rabbnya manusia dari siapa? Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswasnya al-khannas. Al-khannas ini adalah syaitan. alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan fi sudurin nas kepada dada manusia, minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Sehingga sifat ini ada pada manusia atau pada jin, itu syaitan. Sementara iblis ini adalah tokohnya, kepalanya syaitan, makhluk yang memiliki sifat syaitan, yang inilah merupakan kepala, tokoh dari segala kejelekan. Kemudian pada kalimat wa syirkih, dan sekutunya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, bahwasanya setiap para nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki musuh-musuh. Musuh-musuh setan dari jin dan manusia, dari manusia dan jin, yang satu dengan yang lainnya membisikkan, yaitu sekutu-sekutunya, membisikkan kepada keburukan, kejelekan. Kemudian wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan jelek terhadap diriku. Maksudnya adalah di dalam doa ini atau dalam zikir ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan perbuatan kita. Hal ini dikarenakan perbuatan jelek ini memiliki asar atau dampak yang sangat kuat, yang tentunya dampak buruk. Syekh Utsaimin menjelaskan ketika beliau mensyarah kalimat wa min sayyiati a'malina, dari kejelekan-kejelekan perbuatan kami, ketika mensyarah khutbatul hajah, yaitu na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, kami berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa kami dan kejelekan-kejelekan perbuatan kami. Beliau berkata, fa aidan, maka begitu pula al-a'malus sayyi'ah, perbuatan amalan yang jelek, laha atharun 'alal qalbi, maka amalan yang jelek tersebut memiliki dampak yang kuat terhadap hati seseorang, wal lisan, dan lisan, wal jawarih, dan perbuatan raga, atau wal jawarih yaitu pada anggota tubuhnya, walaha atharun 'alal fardhi wal mujtama', dan perbuatan jelek ini juga memiliki athar, memiliki pengaruh terhadap diri dan mujtama', yaitu kelompok atau jemaah atau masyarakat. Artinya ketika seorang melakukan perbuatan jelek, baik itu perbuatan jeleknya berkaitan dengan dirinya, dalam artian menzalimi dirinya sendiri, tidak berkaitan dengan orang lain, atau perbuatan tersebut, atau apalagi perbuatan tersebut berkaitan dengan orang lain, semua ini akan berpengaruh kepada hati pelakunya, kepada lisannya, kepada anggota tubuhnya, ya, kepada orang sekitarnya. Kemudian kata beliau, hatta inna ba'dan nas, sampai sebagian manusia, dalam ini maksudnya adalah sebagian salaf, mereka berkata, innani la'arifu athara sayyiati fi zaujati wa ahli, sesungguhnya aku mengetahui dampak kejelekan perbuatanku ini padaku dan keluargaku. Dengan misalkan menentangnya mereka, atau dengan marah-marahnya mereka, atau apa saja perkara-perkara yang itu dilihat oleh salaf ini merupakan indikasi bahwasanya yang terjadi pada istrinya dan keluarganya ini karena dampak perbuatan jelek dia. Misalkan anaknya sulit diatur, istrinya sulit diajak beribadah, dan seterusnya perkara-perkara yang buruk. Hal ini bisa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh suaminya, perbuatan jelek yang dilakukan oleh suaminya. Dampak dari perbuatan dia itu berpengaruh kepada akhlak istri dan anak. Kemudian kata Syaikh Utsaimin, ammar rizqu fadhahirun aidan. Maka adapun rizki, maka ini juga nampak jelas sekali. Artinya berpengaruh kepada rizki seseorang. Perbuatan jelek ini berpengaruh kepada rizki pelakunya. Fa innallaha yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menjadikan baginya solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepadanya dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Maknanya sebalik dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit, tidak memberikan solusi bagi orang yang tidak bertakwa. Dalam hal ini adalah orang yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jelek. Falaha ya'ni al-ma'asi, maka maksiat itu atharun aidha 'ala rizq, memberikan dampak kepada rizki. Faya tasuddu abwaban katsiran min ar-rizq, maka maksiat ini merupakan amalan jelek, itu bisa menutup banyak pintu-pintu rizki. Wa tujibu lil insan ay yakuna faqir al-qalb, dan hal ini juga menjadikan manusia selalu faqirul qalb, fakir hatinya. Selalu fakir hatinya. Jadi walaupun dia memiliki harta yang melimpah, tetapi ketika fakir hatinya, harta yang melimpah pun tidak ada artinya, tidak berarti baginya. Kemudian au ajurruhu ila muslim, atau menjurumuskan, atau aku menjurumuskan kepada kejelekan tersebut seorang muslim. Artinya dia ini sebagai penyebab terjerumusnya seorang muslim kepada kejelekan. Hal ini sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya kejelekan ini memiliki dampak baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Maka ini yang terakhir ini juga berbahaya bagi seorang muslim, karena akibatnya dia akan menanggung dosa orang-orang yang melakukan kejelekan disebabkan perbuatan dia. Karena dia termasuk mengajak kepada kejelekan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, manda'a ila dhalalatin kana lahu wizrun. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana lahu wizrun, maka dia akan mendapatkan dosa. Wa wizru man fa'alahu, dan dosa apa orang yang mengerjakannya. Awkama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dosa orang yang mengerjakannya. Kalau yang mengikuti dia satu orang, maka dosanya bertambah dua kali lipat, dosa dia dan dosa pengikut yang satu ini. Kalau yang mengikutinya 10, dan yang 10 ini diikuti oleh 10 orang lagi, sehingga 100 dan seterusnya, maka dia akan menanggung dosa-dosa yang secara tidak langsung dia secara tidak langsung dia melakukannya. Waliyadu billah, maka di sini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di sebagaimana dalam zikir ini, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu. Kemudian disebutkan dari kejelekan jiwaku dan kejelekan syaitan dan sekutunya, dan melakukan kejelekan atau kejelekan tersebut menjerumuskan seorang muslim, sehingga dia jadi penyebab seorang muslim ini terjerumus kepada kejelekan. Wal'iyadu billah. Dia jadi pionir kejelekan, dia jadi pembuka kejelekan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis panjang, yang inti hadis yang berkaitan dengan bab, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawailun, maka celakalah, man ja'alahu Allahu mafatiha lisyar wa maghaliqa lil khair ala yadayhi, maka celaka orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan melalui tangannya. Didoakan celaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang seperti ini, yang dia menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan dan sebaliknya penutup pintu-pintu kebaikan. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini sangatlah agung, sangatlah penting, dan dengan memahami makna-makna dari doa ini, mudah-mudahan ketika kita membacanya kita bisa meresapi, kita bisa merenungi apa yang ada atau apa dari makna zikir tersebut atau doa tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.